Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baiklah, khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kasbu Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa buku ini Kasbu Syubhat adalah buku yang beliau tulis untuk menyingkap syubhat atau kerancuan-kerancuan yang diberikan atau dilontarkan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang mempunyai kerancuan. Dan kita telah menyebutkan beberapa hal yang secara ringkas beliau menyebutkan bahwa jawaban untuk menghadapi syubhat bisa yaitu mujmal ataupun mufassal, bisa secara global ataupun secara rinci. Dan kita ketahui bahwa marad atau penyakit yang dialami oleh Bani Adam, oleh anak keturunan Nabi Adam AS, bisa berupa marad al-qalb, yakni penyakit hati ataupun penyakit yang kedua, penyakit badan. Adapun penyakit badan, maka diserahkan kepada orang yang mempunyai keahlian di dalam masalah kedokteran atau semisal itu. Walaupun kita juga meyakini bahwa Al-Quran adalah obat, obat yang berupa penyakit badan maupun yang berkaitan dengan penyakit hati. Tapi secara umum bahwa apabila seorang mendapati penyakit dalam hal jasad dia atau badan dia, untuk diserahkan kepada orang yang punya keahlian dalam hal kedokteran. Adapun penyakit hati, maka diserahkan kepada orang-orang yang punya keahlian, yaitu para ulama, yang berkaitan dengan masalah agama kita ini. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam buku beliau Zadul Ma'ad. Adapun penyakit hati disebutkan bisa berubah syahwat ataupun berkaitan dengan syubhat. Jadi penyakit tadi yang dialami oleh manusia itu bisa berubah penyakit badan ataupun penyakit hati. Penyakit badan, maka yang menyembuhkan adalah orang-orang punya keahlian dalam masalah penyakit badan, dokter dan semisalnya, COVID ya, dan semisalnya. Adapun penyakit hati, bahkan diserahkan kepada orang punya keahlian juga, yaitu para nabi, para rasul, demikian juga para pewaris, para nabi, para ulama, alim dan sebagainya. Dan penyakit hati ini bisa dia berupa syahwat ataupun syubhat. Dan di antara dua penyakit hati ini, yaitu syahwat dan syubhat, yang paling berbahaya adalah penyakit syubhat. Penyakit syahwat itu berkaitan dengan hawa nafsu yang dialami seorang, ya seperti umpamanya ini perzinaan atau yang berkaitan dengannya, melihat sesuatu yang haram, atau mungkin mencintai harta atau semisal itu. Itu penyakit syahwat. Adapun syubhat berkaitan dengan kerancuan yang ada di pikiran dia. Dan penyakit syahwat ini lebih mudah disembuhkan. Ya ini kenapa? Ya ini apabila diberikan apa yang dia itu inginkan dari syahwat, diharapkan dia dalam keadaan sembuh. Adapun penyakit syubhat, maka inilah yang sulit yang dialami oleh seseorang. Dan pada pertemuan terlewat disebutkan bahwa membantah syubhat ini bisa dalam bentuk global, yakni mujmal, dan bisa dalam bentuk mufasol, ini dalam keadaan rinci, bantahan secara rinci. Bantahan secara global beliau sebutkan untuk mengembalikan ayat-ayat ataupun mungkin hadis yang di itu bersifat, yakni mereka mengatakan fi ayatul muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, yaitu ayat-ayat mutasyabihat kepada yang muhkam. Ayat-ayat ataupun hadis yang mungkin di situ ada kerancuan menurut mereka dikembalikan kepada yang jelas. Demikian, itu sudah lewat bahasanya. Adapun secara rinci inilah kita sedang membahas, ya, sedang kita membicarakan. Beliau menyebutkan beberapa syubhat mereka dan kemudian beliau menjawab secara rinci di dalam buku ini. Di antara ya syubhat mereka adalah apa? Anum yaqulun, sesungguhnya mereka mengatakan orang-orang yang turun padanya Al-Qur'an, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, mereka tidak mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mengingkari hari kebangkitan, mendustakan Al-Qur'an dan menganggap Al-Qur'an itu adalah sihir dan semisalnya. Sedangkan kami, mereka mengatakan, kami bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian juga membenarkan Al-Qur'an, beriman kepada hari kebangkitan, puasa, demikian juga sholat. Maka bagaimana kami kalian jadikan sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi SAW, demikian juga mengingkari Al-Quran dan semisalnya. Jadi mereka mengatakan kami ini sholat, demikian juga puasa, zakat, demikian juga mengucapkan kalimat syahadat, kenapa dikafirkan sebagaimana orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Kemudian telah kita sebutkan ada beberapa jawaban. Yang pertama, ini secara ringkas, bahwa seseorang yang dia itu membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatu umpamanya dia benarkan, tetapi mendustakan satu saja, maka seperti ini adalah keluar dari agama Islam. Kemudian dicontohkan seseorang yang dia itu melakukan semua rukun Islam kecuali menolak adanya haji, maka ini adalah kafir. Selesai. Ini jawaban yang pertama. Jadi apapun kalau seorang melakukannya, bahkan mungkin bersyahadat dan sebagainya, tapi kalau mendustakan satu saja dari syariat ini, yang dia itu adalah ma'lumun minadzin bidarurah, diketahui dari agama secara darurah, mesti orang itu adalah tahu dan dia mengingkarinya, maka ini keluar dari agama Islam. Ya, demikian. Kemudian disebutkan dalilnya. Kemudian jawaban yang kedua, apabila mereka umpamanya meyakini segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW, semua meyakini dan bersyahadat, ya, kemudian mereka mengingkari sesuatu yaitu masalah tauhid Muhammad yang kita bicarakan ini, maka ini juga ya mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kalau haji saja dia kemudian mengingkari, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Maka fakaifa idza jahadal insan sayan min hadhil umur, idza jahada tauhid, apabila dia itu mengingkari satu saja yang tadi disebutkan itu keluar dari agama Islam, maka bagaimana kalau orang itu mengingkari tauhid, ya, yang itu adalah agama para rasul, maka ini lebih-lebih lagi dikafirkan. Itu jawaban yang kedua. Kemudian mereka mengatakan lagi, ya dengan apa subhat tadi. Kemudian jawaban yang ketiga disebutkan. Mereka mengatakan bahwa dulu yang diperangi oleh para sahabat Nabi SAW, ya, seperti Muslimah Al-Kadzab, sungguhnya mereka ini, Muslimah Al-Kadzab ini, demikian juga pengikutnya, itu dia menunjuk Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka pantas untuk kemudian diperangi. Ini orang-orang Bani Hanifah ini. Ya, orang-orang Bani Hanifah ini mereka diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Iya, mereka diperangi kenapa? Karena mereka menunjuk Musailamah sebagai apa? Sebagai nabi. Maka pantas untuk diperangi." Maka kita pun mengatakan, "Kalau kamu meyakini seperti itu, bahwa mereka itu diperangi oleh para sahabat karena mengangkat Musailamah Al-Kadzab, sudah kita sebutkan dari orang ini, ya, biografi demikian juga." Ini yani dari kehidupan dia ini, itu memang diperangi karena pantas, karena mereka mengikuti seseorang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas untuk diperangi oleh para sahabat. Maka kita mengatakan kalau kamu meyakini seperti itu, maka ini yang kita harapkan. Kalau kemudian seseorang yang mengangkat setelah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi itu diperangi oleh para sahabat, maka apalagi orang-orang yang mengangkat seseorang menduduki seperti kedudukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian. Bagaimana biman rafa syamsan au Yusuf? Bagaimana keadaan orang yang itu mengangkat seseorang yang namanya Syamsan ataupun seseorang namanya Yusuf itu? Demikian juga seorang sahabat Nabi umpamanya seperti Ali bin Abi Thalib, atau seorang nabi umpamanya menduduki ila martabati Jabbar as-samawati wal ard, menduduki martabatnya, kedudukannya Jabbar, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit-langit dan bumi. Kalau menjadikan Musailamah sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu diperangi, maka apalagi yang menjadikan umpamanya Abdul Qadir Jailani atau mungkin para wali dan sebagainya itu bisa mengatur alam semesta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih pantas untuk diperangi. Ini demikian. Itu jawaban yang ketiga. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, sebutkan di halaman 80 ini jawaban berikutnya. Ini jawaban terhadap subhat mereka. Apa itu tadi? Ini mereka mengatakan, kenapa kalian menyamakan kami dengan orang-orang kafir Quraisy? Kami juga bersyahadat, sholat, zakat dan sebagainya. Ya, mengakui adanya Al-Qur'an. Maka jawabannya berikutnya yang keempat adalah wa yuqalu aidan, dikatakan juga sebagai Husain bin Ta'ala, hadza jawabun rabi. Ini adalah jawaban yang keempat. Ya, jawaban yang keempat dari subhat mereka. Atas subhat mereka itu. Sebenarnya subhat yang sangat lemah. Terancuan yang sangat lemah. Dikatakan juga alladzina harakahum Ali bin Abi Thalib bin Nar, orang-orang yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar mereka dengan api dibakar. Pada saat itu syair-syair yang terkenal siapa itu bercakap oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini idara itu amran mungkaran. Sungguhnya aku kalau melihat sesuatu yang itu mungkar, kemudian boleh membuat ya ukhdud, parit-parit yang dinyalakan api, kemudian mereka dibakar di situ. Sungkan lima menit ini ya, lima jumpa tawana. Insya Allah kita baca. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sampai membakar orang-orang yang mereka ini apa, mendudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menjadikan Ali sebagai sesembahan, sebagai Tuhan istilah mereka. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memberikan waktu 3 hari. Kalau tidak nanti dibakar. Mereka tetap ya dalam keadaan seperti itu. Sampai akhirnya dibuat parit-parit di bab kandah di suatu tempat. Kemudian apa? Mereka dibakar di situ. Ketika dibakar mereka malah tambah yakin. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang membakar dengan api, menyiksa dengan api kecuali Rabbunar, kecuali pemiliknya api. Nah, demikian. Semakin tambah mereka sesat. Jadi orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan api, kulluhum yad'una al-Islam. Semuanya mengaku sebagai orang muslim. Mengaku-ngaku Islam. Wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu. Mereka sahabat-sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Ini dekat dengan zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'alamul ilma min ashabah, mereka juga belajar ilmu dari para sahabat, bahkan orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi. Walakin itaqadu fi Ali. Tetapi mereka punya keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib. Misral i'tiqad fi Yusuf, seperti keyakinan mereka kepada Yusuf. Ya, pernah kita sebutkan pada pertemuan terlewat, Yusuf ini nama seseorang, kuburannya ada di Kuwait. Ya, demikian. Di situ ada yakni wasan, patung-patung dan semisalnya. Jadi Yusuf ini nama orang ya, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nama orang yang mati kemudian kuburannya itu Yadhar. Qabruhu, tampak kuburannya itu diibadahi dan sebagainya di daerah Kuwait. Ini Yusuf. Kemudian juga Syamsan. Syamsan kemarin juga pernah lewat. Ini juga nama seorang, dia punya anak. Lahu aulad, punya anak. Kemudian mereka, orang-orang musyrik itu meyakini Syamsan punya apa? Kelebihan-kelebihan. Bisa mengatur alam dan sebagainya. Ini orang-orang yang ma'ruf, yang dikenal di daerah Najd. Najd sebutkan itulah daerah yang dulu kekuasaan kerajaan Saudi Arabia, sekitar daerah Riyadh. Syamsan dan Yusuf ini adalah musamiyat, nama-nama tu'bad min dunillah, yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tagut-tagut. Ya, demikian. Ini Syamsan daerah Najd, Yusuf ini di daerah sekitar Kuwait. Jadi mereka ini meyakini kepada Ali sebagaimana orang-orang meyakini kepada Yusuf. Demikian juga Syamsan wa amsalihima, dan semisal keduanya. Tempat kita ulah alam. Ya. Mereka mendatangi kuburan-kuburan yang banyak, wali-wali dan sebagainya. Kalau kita perhatikan kuburan Sunan Ampel itu berapa banyak di situ orang-orang, loh Ustaz. Tawasul di situ. Allah Ustaz. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Jadi kita sebutkan apa adanya, pernah kita dulu perhatikan di sana. Atau mungkin Sunan Kalijogo dan sebagainya. Nanti ada juru kuncinya ya, yang menyampaikan hajat mereka. Ditanya, apa keperluan kalian? Kemudian bertanya kepada yang dari kuburan itu. Nanti kadang menjawab. Mungkin itu suara dari yang dibuat-buat, atau suara dari jin atau semisalnya. Di antara mereka nanti mandi dulu, kemudian nanti sholat tobat, kemudian meyakini bahwa di situ ada roh dari orang yang di dalam kuburan itu ada di situ juga. Kamu tadi tahu gak itu siapa yang di samping kamu? Itulah yang memiliki kuburan itu, kiai ini dan itu. Ya, demikian. Jadi mereka meyakini kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana orang-orang meyakini kepada Yusuf dan Syamsan. Ya. Bagaimana ijma' sahabat ala qadrihim wa kufrihim? Bagaimana para sahabat bisa sepakat mereka, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat untuk membunuh mereka ini tadi yang meyakini kepada Ali bin Abi Thalib ya dengan keyakinan kufur. Demikian juga mengkafirkan mereka. Ya. Mereka para sahabat sepakat bahwa orang-orang yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kafir. Demikian juga mereka itu adalah kufur. Ya. Atadununa anna sahabah yukafiruna al-muslimin? Apakah kalian menyangka bahwa para sahabat itu mengkafirkan orang-orang yang muslim? Ya, apakah berarti mereka berani mengkafirkan yakni orang masih muslim? Tentu saja tidak. Ini para sahabat sudah tahu mereka ini sudah keluar dari agama Islam. Walaupun itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, walaupun mereka belajar kepada para sahabat, tapi ketika mempunyai keyakinan syirik seperti itu, maka dikafirkan dan diperangi, dibunuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib beliau ya berlebihan, sebagaimana para ulama demikian. Yaitu dengan apa? Dengan membakar. Karena diingkari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, am tadununa anal i'tiqad fi taj wa amsalihi la yadur? Apakah kalian menyangka bahwa keyakinan kepada taj ini juga, taj itu nama orang juga. Lafaz-lafaz yang sudah beliau ini Syekh Utsaimin tidak menjelaskan. Ya. Disebutkan taj ini adalah min ahli kharaj. Ya, orang-orang yang tinggal di kharaj, suatu tempat. Yusrof ilaihi an-nudur, diberikan kepada taj ini, ya, nama orang ini, taj ini, nadar-nadar, nah, demikian. Kalau di sini mungkin di wali, tempat wali-wali itu, nadar untuk puasa dulu, nadar untuk bersedekah dulu. Dan kebetulan apa, ketika mereka mendatangi kuburan orang-orang soleh itu, ternyata apa, Allah kabulkan doa dia, tambah semakin jauh dari agama. Adapun manusia dulu memberikan nadar-nadar mereka kepada taj ini. Mereka meyakini bahwa taj ini, orang ini memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya. Dan disebutkan kuburannya ada di Diriyah, daerah yang ada di Saudi Arabia juga. Dan disebutkan bahwa tas ini adalah a'man, ya ini. Orang ini orang a'man ya sebenarnya, orang buta. Tidak bisa kemudian membawa diri dia sendiri, harus ada orang yang membawa dia. Ya, tapi demikian, kalau sudah mempunyai kultus individu, demikian juga buta mata hatinya, maka orang akan, ya orang kalau sudah seperti itu mengikuti apa saja ya dari kesyirikan. Dan disebutkan ada hikayat-hikayat ya, yang itu adalah tahayul dan sebagainya terhadap orang ini. Di Taj ini adalah seseorang yang kuburannya di Diriyah ya. Demikian juga sebenarnya dia ini adalah orang yang buta. Tapi mereka meyakini hal-hal bahwa Taj ini mempunyai kemampuan memberikan manfaat dan ya ini bahaya, maka nazar-nazar diberikan pada dia ini. Jadi sebutkan di sini, apakah kalian menyangka bahwa keyakinan kepada Taj wa amsali dan yang semisalnya itulah yadur, tidak membahayakan keislaman? Wal i'tiqad fi Ali bin Abi Thalib, dan keyakinan kepada Ali bin Abi Thalib yukafar, dikafirkan. Apakah seperti itu? Ya harus sama kan itu. Yang meyakini kepada Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan itu kemudian dibunuh, bahkan Ali membakarnya. Demikian juga yang punya keyakinan ya kepada Yusuf, Samsan atau Taj atau Sunan dan sebagainya. Kan demikian. Ini yang beliau sebutkan di dalam jawaban yang keempat ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, kisah ketika Ali bin Abi Thalib beliau ini membakar orang-orang yang punya keyakinan tersebut. Disebutkan di bab yang ke-149 di kitab Jihad was Sair oleh Imam Bukhari. Qala rawatana hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah. Dari Ikrimah ini seorang tabi'in. Anna Aliyan, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu harraqa qauman. Dia membakar suatu kaum. Ya, membakar. Fabalaqa Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas, fabalaqa Ibnu Abbas sampai kepada Ibnu Abbas kisah tersebut bahwa Ali membakar orang-orang ini. Ya. Fakala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, lau kuntu ana, kalau aku adalah Ali, ini kalau aku ini sebagai Ali, lam uharikhum, aku tidak akan membakar mereka. Memang untuk kemudian dibunuh, tapi tidak akan membakar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tu'adzibu bi adzabillah, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu soal kalian membakar. Nanti orang-orang dalam neraka itu kan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam api melingkupi mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berapa banyak. Bahkan nar sendiri artinya itu adalah api. Wala qataltuhum, dan aku sungguh akan membakar, sungguh aku akan membunuh mereka, tetapi aku tidak akan membakarnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah mereka. Ya, jelas. Ya, karena itu para sahabat dulu memerangi, membunuh orang-orang yang keluar dari agama Islam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Allah Ta'ala beliau menyebutkan di dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini tadi, la yu'adzab biha ilallah wa inna nar, sungguhnya api itu tidaklah disiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khabar. Kalau kita perhatikan kalam dari atau ucapan dari lafaz ini, hadis ini adalah apa? Itu adalah khabar kan? Jadi Nabi mengabarkan sesungguhnya api itu tidaklah disiksa dengan api kecuali Allah. Ini kan khabar, tapi maknanya adalah larangan. Nabi mengabarkan sesungguhnya tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Berarti ini suatu kabar saja. Dan kabar ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Nahyi larangan. Itu dibahas dalam usul fikih. Kemudian disebutkan di situ ada hadis juga, la yang bagi ayu adab binar illa rabbun nar, tidak pantas untuk menyiksa dengan api kecuali pemiliknya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waktu apa? Sungguh Ibnu Hajar berselisih salaf. Ini salaf usulnya dalam masalah membakar ini. Umar, demikian juga Abdul bin Abbas, beliau kariha, yakni tidak suka. Maknanya adalah mengharamkan membakar dengan api secara mutlak. Baik dia itu kafir ataupun untuk kisos. Dan memperbolehkan sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid. Sebagian mengatakan bahwa dulu Nabi SAW beliau pernah menyiksa Uroniyin, ya kisah yang terkenal Uroniyin, yaitu orang-orang yang dia itu membunuh, ya setelah dia itu sakit, sekelompok orang dia sakit, akhirnya Nabi SAW memberikan obat, boleh untuk minum, yakni kencing unta, demikian juga susunya. Ternyata setelah dia sembuh, membunuh pemilik unta-unta itu. Akhirnya dia pun murtad. Mereka ini murtad dan kemudian sampai kabar kepada Nabi SAW, kemudian mereka ditangkap, kemudian disiksa. Ya ini dibunuh, ya dibunuh. Dibunuh dengan apa? Matanya itu ya dikenakan besi panas. Kemudian mereka dipotong tangannya. Demikian juga kakinya. Kemudian diletakkan di tempat yang panas di gurun pasir. Ya ini dalil, sebagian dalil mereka yang mengatakan boleh untuk membakar dengan apa? Dengan api. Ya demikian. Waqad haraka Abu Bakar al-Bugah binar. Abu Bakar telah membakar orang-orang yang memberontak dengan api. Padahal dulu para sahabat menyaksikan. Demikian juga Khalid bin Walid. Ya, demikian. Membakar orang-orang yang murtad. Demikian juga disebutkan bahwa dulu ketika peperangan mereka mengepung kemudian dibakar benteng-bentengnya. Ini yang mengatakan boleh. Kemudian dijawab oleh sebagian ulama, apa yang disebutkan dalil ini tadi semuanya adalah tidak tepat. Karena hadis Uroniyin tadi itu sudah mansuh, sudah dihapus. Demikian juga hadis tadi kita baca. Ya, tidak boleh menyiksa dengan menggunakan api. Demikian jawabannya. Ini jelas hadis yang tadi kita sebutkan, hadis ulbab fadhahir an-nahyi fihi at-tahrim. Ini menunjukkan hadis tadi bahwa larangan itu adalah haram. Ya, selesai. Ya, demikian. Jadi hadis tadi kita sebutkan bahwa kesimpulan adalah tidak boleh membakar dengan menggunakan apa, api. Menyiksa dengan menggunakan api maksudnya. Adapun untuk kemudian orang-orang murtad yang dibunuh adalah boleh. Dan demikian. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Beliau menyebutkan di jilid 3 di sini halaman 394. Wa ulai humuz zanabiqah. Ya, mereka ini adalah orang-orang zindiq. Alladzina harakahum Ali radhiyallahu anhu, yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar mereka binar dengan menggunakan api. Wa amara bi hadid khuddat lahum inda babi kinda. Kemudian Ali memerintahkan untuk dibuatkan parit-parit yang ada di pintu kindah, suatu tempat. Wa qadafahum fiha ba'da an ajallahum salasa. Dan mereka dilemparkan, yang orang-orang zindiq ini tadi yang meyakini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ya dilemparkan di parit-parit ini tadi yang ditentangkan api-api yang dibakar itu setelah diberikan waktu 3 hari liyatubu untuk bertobat. Falamma lam yatubu, ketika mereka tidak mau bertobat, ahrafahum binar, kemudian Ali pun membakar mereka dengan api. Ya demikian. Wa tabaqat sahabah radhiyallahu anhum ala qatlihim, sepakat para sahabat untuk membunuh mereka. Lakin Ibnu Abbas, akan tetapi Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu kana madhabuhu, pendapat beliau, yaqtulu bisayf, dibunuh dengan menggunakan pedang saja, bila tahrik, tanpa dibakar. Dan itu adalah pendapat kebanyakan ulama, dan kisah ini adalah terkenal. Ini sebagian ucapan Ibnu Taimiyah dan banyak ucapan beliau di Majmu' Fatawa. Ya, demikian. Jelas sekali tentang masalah ini. Kemudian berikutnya jawaban yang keempat. Ya, di jawaban yang keempat semuanya saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di sini. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga semua di sini oleh Syekh Utsaimin, hadza jawabun khamis. Ini jawaban yang kelima. Banu Ubaid al-Qaddah. Ini lain lagi kisahnya ini. Ini sudah lewat sejarah tarikh zaman-zaman dahulu. Untuk kita mempelajari tarikh sebagai ibrah pelajaran bagi kita semua. Kisahnya Musailamah al-Qaddar. Demikian juga kisahnya tadi, orang-orang yang menjadikan Ali sebagai sembahan. Ya, demikian juga ini sekarang ganti lagi. Banu Ubaid al-Qaddah. yang menunjukkan ittila' ataupun wawasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab luas sekali. Ya. Sekarang disebutkan beliau Banu Ubaid Al-Qaddah, anak keturunannya Ubaid Al-Qaddah. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, alladzina malaku al-Maghrib wa Misr, yang mereka menguasai negeri Maghrib. Daerah mana itu? Maghribi. Maroko sekarang ini kan. Dekatnya Aljazair itu, Tunisia di benua Afrika. Mereka dulu menguasai daerah Maghrib dan Mesir, Banu Ubaid Al-Qaddah. Di zaman Bani Abbas, di zamannya Bani Abbas. Ini keturunan Abdul, ini Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagaimana kita ketahui kalau mau berbicara tentang masalah tarikh ini, ya, khalifahan setelah Khulafa' Ar-Rasyidin kemudian jatuh kemudian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diperintah oleh keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sekitar 100 tahun lebih. Di antara khalifah yang terkenal yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu digulingkan. Maka memerintah padanya keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Inilah Bani Abbas. Memerintahkan sampai 700 tahun. Saya mengatakan 300 tahun saja. Tapi sampai 700. Sebutkan bahkan di zaman Syekh Islam Ibnu Taimiyah, 700 Hijriah, itu adalah kekuasaannya Bani Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, demikian. Bani Abbasiyah. Jadi Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia disebutkan yang terkenal Harun Ar-Rasyid. Ini di zamannya Bani Abbas dia ini. Banu Ubaid Al-Qaddah. Bagaimana kisahnya? Kulluhum yashhaduna, mereka semua bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka bersaksi dengan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yad'una al-Islam, mereka mengaku-ngaku sebagai muslim. Wa yusalluna al-Jum'ah, mereka salat Jumat juga, wal jamaah, dan salat berjamaah juga. Falam adharu mukhalafah asy-syar'iyyah, ketika mereka menampakkan penyelisihan mereka terhadap syariah fi asya, di dalam beberapa hal, duna manah nufihi, selain dari apa yang kita ada padanya berkaitan dengan tauhid. Sebutkan mereka memperbolehkan menikah dengan saudara perempuan. Ya, mereka mirip-mirip dengan orang-orang batiniyah. Ya, ini cukup meyakini saja, tidak perlu beramal terhadap syariat. Walaupun juga sebenarnya Ibnu Taimiyah, dia selain ini juga banyak sekali kesirikan-kesirikan yang mengerikan juga. Jadi ketika mereka menampakkan menyelisih syariat di dalam hal-hal selain dari kita yang berbicara padanya, ajma'ul ulama ala kufrihim wa qitalihim. Sepakat para ulama untuk mengkafirkan mereka dan memerangi mereka. Padahal mereka apa? Mengaku sebagai muslim, sholat, ya. Demikian juga puasa dan sebagainya mungkin. Walaupun disebutkan ini tingkatan mereka awal. Nanti tingkatan berikutnya, pertama saya katakan mencintai Al-Bait, Tasyayuh, Syiah. Kemudian nanti Rafidah. Kemudian setelah itu tingkatan berikutnya dari kelompok ini, mereka keluar dari agama Islam. Tidak ada ikatan dengan syariat lagi. Tidak ada. Jadi mereka ini sepakat para ulama bahwa mereka kafir dan memerangi mereka. Wa anna biladahum biladil harb, sesungguhnya negeri mereka itu yang ada di tadi Maghrib, demikian juga Mesir, itu adalah negerinya kafir, biladul harb, negerinya perang. Wa ghazahum al-muslimun, kaum muslimin memerangi mereka. Hatta istanqadhu ma bi aidihim, sampai terbebaskan. Ya, sampai selamat apa-apa yang di tangan mereka, min buldanil muslimin, dari negerinya kaum muslimin. Sampai mereka itu menyerah. Sampai kemudian negeri Banu Qaddah ini tadi, Banu Ubaid Al-Qaddah ini menyerahkan diri. Kemudian jatuh kepada negerinya kaum muslimin. Jadi diperangi terus sampai mereka itu menyerah atau kalah. Sampai kemudian tunduk kepada kaum muslimin. Ini mana istanqadhu. Jadi mereka kemudian terbebas, ya, dan masuk kepada negerinya kaum muslimin. Ya, ini demikian. Jadi walaupun mereka bersyahadat, demikian juga sholat Jumat dan sebagainya, tapi ketika melakukan penyelisihan-penyelisihan syariat, maka para ulama memerangi mereka. Ini Banu Qaddah, ya, Banu Ubaid Al-Qaddah. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Sina, yang kita tahu Ibnu Sina, ya, itu dokter itu, ya, dokter itu. Itu adalah pengikutnya ini, Banu Ubaid Al-Qaddah ini. Ya, demikian. Disebutkan dalam Majmu' At-Tawatsir. Sebutkan di jilid yang keempat, halaman 163. Sebuah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Sina wa ahlu baitihi. Ibnu Sina ini ahli doktor itu. Jangan kemudian merasa bangga anaknya diberi nama Ibnu Sina atau dan sebagainya. Ini orang apa? Orang kafir ini. Ya, Allah musta'an. Ibnu Sina dan keluarganya itu kanu min adba' haula'i adalah termasuk dari yang mengikuti mereka ini tadi, Banu Ubaid Al-Qurdah ini. Ala ahdi hakimihim al-Misri. Ya, di zamannya hakim. Jadi mereka itu yang merintahkan hakim, kemudian hakim lagi, hakim-hakim gitu. Ini hakim ini ganti, nanti hakim berikutnya. Pemimpin-pemimpin mereka itu adalah hakimnya. Walihada daqala Ibnu Sina fil falsafah. Ibnu Sina masuk di dalam falsafah. Paham? Jadi mereka adalah orang-orang kafir ini. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Jadi bisa dilihat di halaman ya jilid yang keempat halaman ya 162 itu. Wajaluna aimatu aimatal batiniyah, menjadikan para imam batiniyah. Ka Bani Ubaid bin Maimun. Bani ini keturunannya Ubaid bin Maimun. Ini lebih lengkap lagi. Ubaid bin Maimun Al-Qurdah. Ini Al-Qurdah. Alladzina idda'u, mereka mengaku annahum min waladi Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Mengatakan termasuk keturunannya Al-Qurdah ini keturunan dari Muhammad bin Ismail ibn Ja'far, dari Al-Bait Ja'far Al-Kadhim atau yang semisalnya imam-imam mereka Syiah itu. Walam yakunu min auladih, padahal mereka bukanlah keturunan Ahlul Bait. Bahkan jadduhum Yahudian, bahkan kakek mereka itu Yahudi sebenarnya. Rabi biyan di Majusi, ya, anak tirinya Majusi. Wa dharu tasyayyu, awalnya menampakkan suka kepada Ahlul Bait. Walam yakunu fil haqiqah ala din wahid, tidaklah mereka sebenarnya itu secara hakikat agama yang satu. Tidak dari Syiah, tidak juga Imamiyah, tidak juga Zaidiyah. Ya, bahkan tidak juga Goliah itu yang berlebihan kepada yataqiduna ilahiyah Ali, meyakini bahwa Ali sebagai sesembahan atau Ali sebagai nabi. Balkan usyaran min haula'i kullihim, mereka bahkan lebih rendah dari mereka ini. Ya itu. Di antaranya itu pengikutnya siapa tadi? Ibnu Sina dan keluarganya. Ya demikian. Mengatakan imam mereka itu sebagai orang yang maksum, bahkan meyakini sebagai ilah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini, bahkan di antara mereka itu menganggap hakim mereka itu sebagai ilah sesembahan. Demikian juga tidak menganggap ada adanya sholat lima waktu, tidak ada puasa bulan Ramadan, tidak ada haji. Demikian juga mereka ya tidak mengharamkan apa yang Allah SWT haramkan. Demikian juga daging babi, demikian juga khamr, minuman keras. Kemudian sebuah yang menetapnya di sini, wahulai yadda'un al-mustajib lahum awalan ila tasayyuh. Pertama, mereka itu mengajak kepada tasayyuh, mencintai al-bait, yang menerima dakwah mereka awal-awal itu. Suka kepada al-bait, al-bait kemudian masuk menjadi kelompok Syiah. Ya awalnya gitu. Tidak langsung kemudian tidak sholat tidak, mengajak dulu kepada mencintai ulul bait. Kemudian setelah itu matujibu ar-rafidah, masuk kepada pemikiran rafidah dulu. Membenci Abu Bakar, mengkafirkan para sahabat, rafidah. Imam mereka yang 12 itu. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah awalnya Syiah dan rafidah, kemudian pada derajat kepada insilah minal Islam, keluar dari agama Islam. Ya itu. Dan ini adalah maksud mereka. Itu apa? Maksud mereka adalah ma'rifati asrarihim, yaitu ilmu. Mengenal ilmu saja. Dan apa yang berkaitan dengan hati saja. Kemudian setelah itu apa? Kepada puncak mereka tidak ada kewajiban ibadah. Yang penting apa? Hati. Itulah batiniah. Penting meyakini saja, tidak ada amalan dan sebagainya. Ini adalah Banu Ubaid bin Maimun Al-Qurdah. Ya demikian. Surah demikian. Apa yang kita sampaikan, kita baca surah demikian.